wa sini. Wal unsa allati. Al unsa irami sebagai apa? Mubtada juga. Ini berarti aful jumlah ala jumlah ya kan? Mana khabarnya unsa? Boleh mahdhuf ya, berarti takdirnya apa? Minhu. Berarti kalau dijadikan khabarnya al unsa adalah mahdhuf, berarti allati sebagai apa? Badal. Atau antum jadikan allati sebagai khabar dari al unsa itu sudah. Mausul asma'il ladil unsa allati wal ya bi qasr aslinya apa? Wal ya'a sebagai apa dimansubkan? Maful bi muqaddam dari la tusbit itu. Wal ya idza ma sunniya wal ya dan ya idza ma sunniya maknya itu apa? Zaidah kalau ada maslah idza itu suka seringnya zaidah. Ya. Wal ya idza ma sunniya ya wal ya idza ma sunniya sunniya naibul fa'il mana? Wal ya idza ma sunniya alif itu kembali ke mana? Allazi dan allati. Ya. Dan ya apabila ya allazi dan allati dimusanakan la tusbiti, jangan kamu tetapkan ya-nya alif apa? Dibuang. Mana jawabannya idza? Mahdhuf. Takdirnya apa? Idza masunya fala ya tusbit al-ya. Paham enggak maksudnya nih, maknanya nih? Jadi isim mausul ya di antaranya allazi atau mudzakkar ya kemudian apa allati itu muannas, dan ketika kamu sanakan allazi menjadi apa ya dan allati maka dibuang apanya ya-nya ya wal ya idza masunya la tisbiti bal di sini berapa harfu atfin bermakna al-intiqal jadi di itrab itrab intiqal bal ma talihi aulihi al-alamah. Ini. Bal ma talihi maknanya apa? Si mausul kebaliknya ke makna apa ini? Bal ma talihi pada huruf yang ya itu datang setelahnya itu. Bahkan huruf yang ya yang dibuang itu datang setelahnya aulihil alamah iringilah huruf tadi dengan apa? Tanda. Jadi kan allazina ketika dimusanakan dibuang apanya? Ya-nya. Berarti akhirnya dia za kan? Ma talihi itu berarti za-nya. Yang ya dibuang itu datang setelahnya. Itu aulihil alama. Iringinya dengan iringilah dengan apa? Tanda. Ya. Tanda untuk rofa. Atau alif ya. Untuk apa? Nasab dan jar. Ya. Ada khilaf ada yang mengatakan mabni. Mu'rob. Insyaallah mudah lah masalah ini. Masalah Arab itu bisa disulit. Yang penting tidak berpengaruh pada mana. Silakan memilih yang mudah. Bal ma talihi. Talihi, mana fa'ilnya tali? Hah? Mal ma talihi, fa'ilnya tali mana? Hiya kembali ke? Alia. Ha kembali ke mana? Bal ma talihi. Ma, gitu kan. Bal, bahkan gitu. Huruf yang ya ini datang setelahnya, gitu kan. Aulihil alamah. Tapi ya sudah dibuang, gitu. Aulihil alamah. Iringilah huruf tadi dengan tanda. Paham ini? Menunu intus dan falama-lama. Dan nunnya, nun apa? Ya. Nun tadi, kalau kamu tasydid, maka tidak ada cercaan. Mana khabarnya? Lanya apa ini? Falama-lamata. Lanya apa? Ya, la nafil jinsi. Ya. Malamata itu isimnya la nafil jinsi. Mabni al-fatih fi mahal apa? Nasbin. Mana khabarnya? Mahdhuf takdiruhu? Alaika. Falama-lata alaika. Illa ba'sa. Ya, la ba'sa. Kadang yang dibuang apanya? Isimnya. Yang disisakan khabarnya. La alaika. Jarang tapi. Berarti kalau di tasyid jadi apa? Alladhani. Dalam satu qiraah dibaca. Walladhani ya'tianiha minkum. Kalau yang mansub atau majrurnya jadi apa? Alladhaini. Dalam satu qiraah dibaca apa? Arinal ladaini adallana. Itu kan? Wannunu indushad falamalama. Wannunu min zaini wa taini syuddida. Zaini yang dimaksud dengan taini di sini apa? Zaini taini di sini apa? Isim isyarah. Kenapa dimasukkan lagi di sini? Padahal sudah lewat pembahasan isim isyarah. Ada kaitannya dalam hal apa? Ya, ditasyinya nun. Ya, penggantian. Menggantikan apa? Huruf yang dibuang.